Assalamualaikum, mau tanya apa hukumnya mencabut uban? Mencabut uban ini hukumnya makruh. Walaupun ada pendapat ulama yang mengharamkan, masih khilaf, tetapi Imam Nawawi mengatakan makruh dengan alasan uban ini akan menjadi cahaya di hari kiamat. Ya, uban-uban itu akan menjadi cahaya di hari kiamat nanti. Tetapi kadang uban itu menunjukkan bukti orang banyak mikir juga. Jadi hukumnya makruh untuk uban itu. Tapi kalau perempuan mencukur kumis, mencukur jenggot, hukumnya sunnah. Karena perempuan kumis dan jenggot itu mengganggu. Ada lah, Beb? Ada. Perempuan kumisan ada. Pernah lihat? Sering lihat. Jenggot sekali yang lihat, perempuan berjenggot. Mungkin kelebihan hormon, kan? Sunnah. Tapi kalau mencabut uban, hukumnya makruh, baik laki maupun perempuan. Loh, malu, Beb. Udah ngapa malu pula? Iya. Kenapa harus malu? Justru itu kebanggaan. Akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Tapi kalau seandainya ada orang tua ente minta, nak, cabutkannya uban mak nih. Dah belonggok dah uban. Dia, tak boleh, mak. Kata Beb Ali makruh hukumnya. Jangan pula ente sentak pula. Loh, ini perintah orang tua. Perintah orang tua wajib mencabut uban hukumnya makruh. Ya itu taati. Jadi ketika ada orang mencabut uban, jangan ente salahkan. Karena hukumnya makruh. Walaupun ada sedikit ulama mengatakan haram, sudahlah, kita harus dengar ucapan orang tua. Kalau bisa ente nasihati, bilang, mak, menurut pengajian katanya hukumnya makruh, mak. Pakai bahasa baik-baik, ya kan. Oh, udahlah, cabut dah si kecil iman makruh, abah. Udah, jangan ente lawan. Gak apa-apa. Ya. Jadi kalau orang tua ente dengerin, alhamdulillah. Oh iya, ke makruh ke? Siapa yang bilang? Habib Ali, mak, kemarin. Masya Allah, Habib Ali. Gitu deh, kan. Ini duit nih, ambil, kasih Habib Ali. 10 juta. Misal, ya kan. Ini nanti coba, nanti. Tapi kalau orang tua ente gak dengar, ya sudah. Harus dahulukan omongan orang tua. Jangan dibentak. Kecuali ulama sepakat mengatakan haram, ya harus ente kasih dah. Itu pun dengan cara bilin, dengan cara yang lemah lembut. Jangan main sentak, jangan main bentak. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.